90,2 Serambi FM Syedar Alun, seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa kita akan berbincang dalam program Cakrawala Serambi FM. Seperti biasa kita akan membedah editorial Harian Serambi Indonesia untuk edisi hari ini Selasa 6 Februari 2018. Dan Syedar Alun pastikan juga Anda bisa bergabung di 0651-637172 atau di 0811-689020. Karena di pagi hari ini kita berbincang mengenai penurunan waduk keliling, ancaman serius bagi petani. Dan Syedar Alun, Anda juga bisa membaca tema kita ya di pagi hari ini, yaitu di kolom Salam Serambi di halaman 18 di Koran Serambi edisi hari ini Selasa. Dan seperti biasa juga, di studio Syedar Alun sudah hadir bersama saya Wakil Redaktur Pelaksana Harian Serambi Indonesia, Bung Nasir Nurdin. Assalamualaikum, Bung. Apa kabar, Bung, hari ini? Alhamdulillah, begitu ya. Nah, Bung, terkait juga dengan tema kita penurunan waduk, ini juga kemarin sudah ada di timeline, begitu ya. Masih sudah ada di halaman pertama di koran kita. Dan kali ini kita tentunya juga akan berbincang lagi. Nantinya juga, Bung, kita akan menghubungi Ketua Walhi Aceh. Kita akan nanti tanya-tanya bagaimana pendapat beliau tentang ini. Namun sebelumnya, kita juga akan mengajak Syedar Alun untuk mendengarkan paket Salam Serambi versi audio berikut ini. Penurunan waduk keliling, ancaman serius bagi petani. Bendungan besar waduk keliling yang terletak di Kecamatan Indrapuri, Aceh Besar, kini mengalami penurunan dan terancam longsor. Diduga kuat, gangguan tersebut akibat penambangan galian C secara besar-besaran di daerah aliran sungai Krung Kemiru dan Krung Siron yang berada di bawah bendungan waduk keliling. Kepala Dinas Pengairan Aceh, Hasanuddin Ishak, menyatakan penyebabnya karena ada eksploitasi material galian C, pasir, dan kerikil secara besar-besaran menggunakan alat berat. Jika tidak segera ditertibkan dan dibatasi, maka hal itu akan mengancam keberadaan bendungan waduk keliling, begitu kata Hasanuddin. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan untuk penertiban izin usaha galian C ada pada pemerintah provinsi. Dalam hal ini, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral bersama Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Hasanuddin mengatakan kedua lembaga itu yang berwenang menertibkan operasi galian C tanpa izin. Bersama aparat penegak hukum, polisi, mereka yang berhak menindak. Waduk keliling dibangun di Sungai Alu Keliling, kawasan Desa Bak Sukun, Kecamatan Cotgli, Kabupaten Aceh Besar. Pembangunan waduk keliling dimulai tahun 2006 dan selesai pada tahun 2008. Di sekeliling waduk itu merupakan areal pertanian masyarakat Aceh Besar yang sebagian besar airnya bersumber dari waduk keliling. Data pemerintah menyebutkan, untuk mengairi areal persawahan seluas 4.790 hektar lebih di sekitar itu, membutuhkan air 7,1 meter kubik per detik. Dari kebutuhan itu, 3,5 meter kubik per detik disuplai waduk keliling, selebihnya dari sumber lain. Artinya, bagi petani setempat yang jumlahnya ribuan orang itu, keberadaan waduk keliling sangatlah penting. Maka, gangguan yang kini terjadi pada waduk keliling menjadi ancaman serius bagi masa depan petani di kawasan tersebut. Justru itulah, demi menjaga agar areal pertanian di sekitarnya tetap tercukupi air, tentu pemerintah harus segera mengambil langkah antisipasi. Lokasi-lokasi galian C, baik resmi maupun liar, harus ditertibkan, terutama yang mengeksploitasi material sungai dan gunung menggunakan alat berat. Penggunaan alat-alat berat itu akan sangat cepat mengganggu struktur alam, terutama di sekitar galian C itu. Pengalaman selama ini pemerintah di kabupaten kota hanya bisa mengeluh atas berbagai gangguan yang ditimbulkan oleh para pelaku galian C. Selain para bupati dan wali kota tidak punya wewenang menertibkan, mereka juga tidak punya nyali untuk itu. Ada yang bilang galian C itu dimodali dan dibackingi orang-orang kuat, tapi tidak semua bupati dan wali kota yang takut terhadap itu. Beberapa waktu lalu, Bupati Pidi Roni Ahmad alias Abu Syik terjun langsung menertibkan galian C di daerahnya. Tentu ia menggandeng aparat berwenang. Beberapa alat berat yang selama ini mengeruk galian C di Pidi sudah disita. Sejumlah pelakunya juga diperiksa dan tak lama lagi akan ke meja hijau. Artinya, para kepala daerah yang nasib masyarakatnya terganggu oleh keberadaan galian C resmi atau ilegal harus berani menertibkannya bersama pihak berwenang. Jangan takut, di belakang Pak Bupati dan Pak Wali ada petani atau rakyat yang akan siap segalanya. Serambi FM Shadow, itu dia tadi paket salam Serambi versi audio yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Penurunan waduk keliling, ancaman serius bagi petani. Nah, untuk Anda juga bisa bergabung bersama kami untuk memberikan komentar Anda nanti langsung di 0651 637 1172 atau di 0811 689 2020. Dan selain itu Shadow Alun, Anda juga bisa mendengarkan perbincangan ini melalui live streaming kita di www.serambifm.com. Nah, Bung Nasir, tadi kita juga sudah mendengarkan begitu ya secara bersama-sama bahwa ada beberapa wali kota juga tadi di penghujung yang benar-benar tidak berani ataupun mengatakan tidak memiliki kewenangan namun sebagainya juga punya. Nah, sebelum itu Bung, sebelum kita membahas lebih lanjut kenapa nih teman-teman Serambi mengangkat tema ini di pagi hari ini, tentunya juga banyak lagi informasi yang sekarang lagi heboh-heboh. Di Selasa lalu kita sedang berbincang dengan Bapak terkait juga dengan Razia Waria begitu ya. Saat ini juga sedang heboh juga begitu Bung, silakan. Kita tahu bahwa daerah kita termasuk Aceh ya, lebih khusus lagi Aceh Besar, karena kita fokusnya kita bicarakan di kawasan Aceh Besar adalah daerah agraris di mana masyarakatnya menggantungkan hidup sebagian besar itu dari sektor pertanian, lebih khusus lagi pertanian sawah ya. Nah, khusus di Kecamatan Kutacokli Aceh Besar yang dulu bagian dari Kecamatan Indrapuri dan sekarang juga ada wilayah yang masuk Kecamatan Indrapuri, desa-desanya dan area persawahannya yang terairi dengan yang namanya waduk keliling, sumber air waduk keliling. Nah, berdasarkan informasi masyarakat, berdasarkan penelitian yang dilakukan di lokasi tersebut, debit airnya berkurang bukan karena faktor ya, ini harus dikaji lebih jauh juga ini ya, karena faktor cuaca yang ekstrim dan lain-lain ya. Tapi fakta-fakta di sekitar waduk memang terjadi eksploitasi yang secara besar-besaran material galian C di aliran sungai yang ada di sekeliling atau di bagian bawah dari waduk itu sendiri. Ya, itu rentangan kalau kita lihat dari udara, foto udara itu di sekeliling itu adalah sungai-sungai yang turun airnya tentu dari gunungan sana. Ya, ditampung di waduk, kemudian dialirkan melalui sistem irigasi yang sudah terbangun ke area persawahan, ada sekitar 4.000 hektar di sekitar itu. Nah, yang harus kita waspadai, kami dari forum pengurangan risiko bencana juga termasuk ini mewaspadai ini, ketika ini digerus sungai-sungai di sekitar waduk ini, katakanlah waduk ini waduk timbunan ya, di lob kalau bahasa Aceh artinya ditimbun, di bendung airnya itu, kemudian kalau di sekeliling itu terus digerus ini, suatu waktu nanti akan semakin tembok tanahnya itu, tembok timbunannya itu akan semakin menipis lama-lama ya. Akhirnya yang terjadi adalah bah tumpahan air dari waduk itu yang akan ke perkampungan masyarakat. Bayangkannya jutaan meter kubik ya. Nah, ini harus diwaspadai. Artinya keseimbangan alam yang sudah teratur sedemikian rupa harus dijaga. Ini kebijakan Bupati Aceh Besar untuk menertibkan galian C di sepanjang aliran Kurung Aceh, kemudian sungai-sungai lain yang ada di Aceh Besar, yang akhirnya bermuara ke Kurung Aceh juga. Ini harus berjalan secara tidak hanya sporadis pada saat-saat tertentu atau temporary ya, tapi harus continue agar masalah-masalah seperti ini tidak terjadi bencana ke depan. Saya pikir ini bagi Selambi Indonesia menempatkan ini salah satu topik pemberitaannya, tema pemberitaannya, agar kita semua bisa jangan pernah menganggap sepele hal-hal yang seperti ini, karena ketika terjadi bencana nanti sulit untuk dihindari korban yang begitu banyak ya. Ya, jadi sebelum itu terjadi tentu semua kita harus mengantisipasi dan meningkatkan pengetahuan tentang itu. Kenapa itu dilarang? Tentu ada resiko yang akan timbul. Jadi harus diwaspadai ini, dan kita Selambi Indonesia mengingatkan itu. Baik, nah Saudara, untuk Anda ketahui juga begitu ya, bahwa data dari pemerintah menyebutkan di mana waduk keliling ini adalah untuk mengairi areal sawah seluas 4.790,50 hektar di sekitarnya begitu, bungnya di sekelilingnya begitu. Bayangkan saja jika hal ini seperti Anda katakan tadi, air bahnya ini kemudian juga tidak bisa mengairi persawahan warga. Nah, dari beberapa tadi di Salam Serambi kita juga disebutkan bahwa salah satu penyebabnya adalah banyaknya galiansi. Nah, yang menjadi pertanyaannya, Bung, apakah galiansi ini tidak memiliki izin atau seperti apa? Ya, galiansi yang utama yang sekarang yang ditertibkan betul-betul oleh Bupati Aceh Besar adalah di sepanjang aliran Kurung Aceh, mulai dari Selimum sampai ke muaranya di Banda Aceh ini. Kemudian di samping itu masih banyak sungai-sungai lainnya yang potensi untuk dieksplor ya, dieksploitasi apa namanya hasil tambangnya itu, tambang galiansi. Ada tempat-tempat yang masih sekarang ini ditolerir ya, artinya masih bisa ditolerir, tapi memang agak-agak ke dalam sedikit. Tapi di sana juga kalau dibiarkan terus-menerus akan mengganggu sistem keseimbangan alam ya. Bupat Pemkab Aceh Besar dalam hal ini punya kebijakan antara lain, kalaupun ada penambangan tapi dilakukan secara manual, tidak mengerahkan alat berat seperti beko dan sejenisnya ya. Karena bagaimanapun ya, ini endapan atau sedimentasi dari pasir materi-materi lainnya harus digali di, karena kalau tidak terjadi pendangkalan ya kan. Ini secara alamiah memang terbentuk endapan seperti itu, dan itu rezeki bagi masyarakat sekitar sebenarnya. Mm-hmm. Ya, tapi tidak dieksplor dengan secara besar-besaran, secara yang di luar kewajaran, itu akan mengganggu keseimbangan. Alam menciptakan keseimbangannya sendiri, dan itu masyarakat di sekitar mengambil, memanfaatkan itu. Misalnya endapan pasir, ya lama-kelamaan mengendap, kalau nggak diambil akan menjadi pendangkalan, diambil oleh masyarakat, dimanfaatkan gitu ya. Tapi kalau sudah dikeruk, tidak lagi berdasarkan proses alamiahnya penumpukan itu, endapan itu ya bencana, bahaya begitu. Bencana. Nah, sementara kita menjaga keseimbangan siklusnya itu seimbang dia. Terjadi endapan pasir diambil oleh masyarakat secara manual, kemudian terjadi lagi endapan ya, diambil lagi dan itu menjadi mata pencaharian masyarakat. Itu turun temurun dan tidak pernah terjadi bencana. Turun temurun dilakukan secara manual. Secara penggalian biasa diambil, nyelam diambil, diangkat, ambil diangkat, pakai apa pangki ya maksudnya, ya, nah itu, jadi itu yang menjaga dengan cara begitu bisa menjaga keseimbangan, ya, jadi tidak berlaku apa namanya di luar batas. Ini juga Tuhan sudah mengingatkan kalau kita melanggar batas atau di luar berlaku di luar batas ya tunggu aja azab ya. Atau bencana yang akan timbul. Baik, nah Bung, tentunya juga kita akan melanjutkan perbincangan ini, dan Saudara pastikan juga nanti Anda bisa bergabung di 0651-637172 atau di 0811-689020, dan kami akan kembali Saudara setelah pesan-pesan berikut ini. Kami Radio Serambi FM. 90,2 Serambi FM, Cidaron, Anda masih kembali bersama kami dalam program Cakrawala Serambi FM. Dan pastikan juga Anda bisa bergabung di 0651637172 atau di 0811689020. Karena Cidaron hingga nanti ke farmasi pukul 11, kita akan terus berbincang dengan tema kita di pagi hari ini, yaitu penurunan waduk keliling, ancaman serius bagi petani. Nah, Bung, sebenarnya ini merupakan kewenangan siapa sih, Bung, untuk menertibkan galian-galian sih yang ada di sekeliling waduk tersebut? Enggak, Pemkab Aceh Besar bersama aparatnya, ya, untuk menertibkan ini, menjaga kewibawaan dari peraturan yang sudah diterbitkan. Ya. Nah, Bung, saat ini kita juga sudah terhubung begitu dengan Bupati Aceh Besar, Bapak Mawardi Ali. Assalamualaikum, Bapak. Assalamualaikum. Ya, Pak, saya VRTega dari Serambi FM, Pak. Kali ini kita sedang berbincang dalam program Cakrawala Serambi FM. Dan di studio, Pak, sudah hadir Wakil Redaktur Pelaksana Harian Serambi Indonesia, Bung Nasir Nordin. Mungkin disapa dulu, Bung. Assalamualaikum, Pak Bupati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan semangat terus ya. Di sela-sela acara nih, Pak, kita hubungi. Iya, acara di Blam Bintang juga dengan Angkasa Pura. Ada kegiatan kita yang menyangkut dengan CSR mereka, bantuan untuk pendidikan. Ya, luar biasa, memang di sela-sela kesibukan beliau masih sempat untuk melayani wawancara kita. Iya, nah, Bapak, kami minta waktunya, Pak, di pagi hari ini kita sedang berbincang mengenai tema kita, yaitu penurunan waduk keliling, ancaman serius bagi petani. Nah, apa komentar Anda, Pak? Silakan. Iya, jadi waduk keliling itu memang waduk yang apa itu namanya, yang kewenangannya itu di balai, ya, balai pengairan dan pengelolaan juga di sana. Itu dari perencanaan memang itu tidak melalui sebuah sungai, sehingga itu semacam waduk tada hujan. Dan selama ini oleh masyarakat kita petani, selama ini kita masih itu bisa menggunakan air waduk itu sekitar 20% karena diinjeksi ke waduk kurung jering. Ya, hanya sebagai tambahan. Ya, kita tidak belum bisa menggunakan secara maksimal karena memang waduk itu adalah sebenarnya dia dibuat untuk tampungan air yang membuat memang apa itu namanya, air tanah di sekitar itu bisa hidup dan juga bisa naik lagi. Ya, memang selama ini setelah ini ada penurunan lagi. Penurunan ini disebabkan karena memang yang pertama itu terjadinya penebangan hutan di atas. Dia itu kan dia hujan, begitu hujan dia bukan menampung air melalui sungai, tidak ada sungai di situ, cuma anak-anak sungai yang dari apa pegunungan. Jadi pergunungan itu ketika memang dia sudah hutannya sudah berkurang, jadi debit airnya itu sudah berkurang. Ditambah lagi dengan kegiatan galiansi yang di bawah waduk itu. Itu galiansi itu juga khawatir kita akan terjadi nanti bisa jadi roboh waduknya. Bagi langsung saja, Bung Nasir. Iya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Artinya pengawasan untuk, tapi kita berkewajiban untuk, kita berkewenangan kita untuk mengawasi penambangan liar itu, Pak Bupati, ya. Iya, kita terus menjaga itu. Itu di apa itu namanya, ada di bawahnya itu namanya itu adalah Krung Kemiru. Krung Kemiru itu kita sudah beberapa kali dari apa itu namanya, dari penertiban dari Aceh Besar itu menjaga terus. Tapi kita berharap juga ini bahwa memang dari balai sungai, ya, balai sungai Aceh yang memang pengairan itu bisa mengawal betul-betul, menjaga betul, atau memang ini diserahkan ke kita Aceh Besar untuk pengelolaan waduk ini, supaya ini bisa kita jaga secara lebih maksimal. Ya, artinya waduk ini masih di bawah tanggung jawab balai. Iya. Jadi Oke, mungkin Pak Bupati bisa sedikit menceritakan latar belakang waduk ini. Seperti menarik juga Pak Bupati sampaikan tadi bahwa dia dispesiakan memang untuk tada hujan, bukan memanfaatkan dari aliran sungai yang ada di sekitarnya. Apa, bagaimana pengertian ini, Pak Bupati? Iya, itu kan karena memang apa itu namanya, itu waduk itu digunakan sebenarnya dari awal itu adalah untuk apa itu namanya, semacam ada hamparan yang tada hujan yang bisa mengenang air. Kemudian di musim hujan banyak air yang masuk ke situ, tapi tidak kontinu. Di musim kemarau atau di musim tidak ada hujan, itu tidak ada air yang masuk ke waduk. Dan tidak ada yang keluar. Airnya tetap mengendap di situ. Dan secara perencanaan sebenarnya itu tidak bagus waduk seperti itu. Karena dia tidak melalui sebuah debit air yang secara kontinu. Dia hanya air-air dari apa itu namanya alur-alur kecil yang waktu hujan itu dan ketika apa itu namanya hutan bagus adalah mengalir sedikit. Ini dengan adanya apa itu namanya kegiatan illegal logging yang terjadi di Siron itu, ya ini sudah memang sudah tidak ada lagi apa itu namanya debit air yang masuk ke waduk. Jadi sumber airnya sendiri sudah kering ya. Sudah debit airnya berkurang di aliran sungai maksudnya ya, yang menuju ke waduk ya. Ke waduk. Kita berharap, saya sudah sampaikan surat juga ke Balai Sungai supaya bagaimana itu bisa dikonekkan dengan sungai Kemire yang ada di sampingnya itu bisa konek ke waduk supaya waduk itu bisa berfungsi dengan bagus. Selama ini untuk pengairan Aceh Besar itu tidak begitu banyak yang kita gunakan ke waduk. Oh gitu ya. Karena jadi memang tidak berfungsi dengan bagus. Sumber katanya ada 4.000-an hektar ya, Pea ya. 4.790 hektar lebih itu ada persawahan di sekeliling waduk. Ya, cuma sawah ada tapi tidak dialiri dengan waduk. Tidak ya. Tidak sampai dialiri. Setengah. Tidak. Kita paling itu 500 yang mampu dialiri. 500 hektar ya. 500 hektar. Jadi fungsi utama waduk itu sebenarnya apa, Pak? Itu seperti itu tadi, bahwa memang itu dibuat untuk supaya air tanah, air permukaan tanah yang ada di sekitar itu bisa hidup lagi. Karena di situ kan tanahnya jadi mati. Dan itu bisa juga digunakan untuk misalnya air minum, untuk pariwisata, untuk misalnya ada untuk perikanan, budidaya, itu bisa juga digunakan seperti itu. Kalau fokus untuk pengairan rasanya tidak efektif ya, tidak efektif. Dan itu coba nanti saya sering di situ itu saluran pembawa airnya masih kecil. Jadi itu dihubungkan dengan waduk Kerunjeri, waduk yang selama ini ada Kerunjeri, waduk Kerunjeri itu dihubungkan di connect. Mereka tidak punya apa itu namanya saluran sendiri untuk bisa mengairi sawah di sekitar itu. Dan yang paling juga disesalkan oleh masyarakat, justru sawah-sawah di sekitar itu tidak bisa menggunakan air waduk karena sawah lebih tinggi daripada waduk itu. Jadi naikkan air ke bukit ini ya. Mudah-mudahan jadi, juga orang balai sungai ya bisa mendengar ini kawan-kawan. Saya sudah banyak juga kirim surat ke mereka supaya untuk bisa memperbaiki itu. Artinya ke depan kita fungsikan, bagaimana kita fungsional waduk ini untuk apa tepatnya ini? Untuk objek wisata ataupun untuk itu wisata objek air? Wisata bagus, itu objek wisata. Kemudian tadi kan dengan adanya waduk ini daerah situ jadi subur lagi. Iya, karena hidup airnya. Iya, permukaan air tanah itu sudah hidup lagi. Nah, itu juga fungsi ya untuk menghidupkan kembali ya. Nah, kemudian untuk air minum itu bisa dibuat untuk air minum di situ bagus. Bisa diolah ya. Bisa diolah. Untuk irigasi itu mungkin kita bisa gunakan, ada manfaatnya juga ya. Sekitar 10%, 20% itu bisa bermanfaat juga, tapi selama ini belum maksimal. Kita gunakan. Iya. Oke, Pak Upati, mudah-mudahan ke depan ada solusi-solusi yang baik ya, agar ini yang bisa dimanfaatkan tidak hanya untuk irigasi tapi ada yang lainnya juga manfaatnya. Tambahan. Pak, mungkin kalau sedikit dari saya, Pak, sebagai closing statement, apa nih nanti yang kita harapkan juga atau juga begitu salah satu solusi nanti yang ke depan sehingga tidak ada lagi penurunan di sekitar waduk keliling ini, Pak? Iya, maksudnya kita berharap kepada kita semua, khususnya kepada masyarakat di sekitar waduk, bahwa waduk ini milik kita, apapun fungsinya ini milik kita, sebesar apapun fungsinya, walaupun ini adalah milik kita yang harus kita jaga secara bersama. Ya, jadi kita harus menjaga desa-desa, kampung-kampung yang ada di situ, buat aturannya supaya pengambilan galiansi itu betul-betul pada tempatnya, jangan mengambil galiansi yang bisa mempengaruhi terhadap penurunan fungsi waduk. Baik, terima kasih Pak atas waktunya juga. Selamat beraktivitas kembali Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya itu dia tadi Bung yang sudah disampaikan begitu ya, meskipun hanya mengairis sekitar 20% saja atau sekitar 500 hektar, artinya ini juga tidak sia-sia begitu Bung. Yeah. Nah tentunya juga kita nantinya akan berbincang lagi, nanti insya Allah kita juga akan menghubungi narasumber kita yang lain Bung. Dan untuk Anda Syahdar Dahlun juga jangan kemana-mana, tetap terus stay tune di 90,2 Serambi FM. Permisi Bu, 90,2 Serambi FM, Cidarun, Anda kembali lagi bersama kami dalam program Cakrawala Serambi FM. Dan kali ini Bung, kita juga sudah terhubung dengan Ketua Walhi Aceh bersama dengan Bung Muhammad Nur. Assalamualaikum Bung Muhammad Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bung, saya VR Tega dari Serambi FM. Bung, kali ini kita sedang berbincang dalam program Cakrawala Serambi FM. Dan di studio juga sudah hadir Wakil Redaktur Pelaksana Harian Serambi Indonesia, Bung Nasir Nurdin. Mungkin disapa dulu Bung Nasir. Assalamualaikum Pak, ini Pak Direktur ini. Ini ya, posisi beliau Pak Direktur Walhi Aceh. Iya. Ya. Nah Pak, pagi hari ini kita sedang berbincang mengenai penurunan waduk keliling, ancaman serius bagi petani. Tadi kita juga sudah menghubungi begitu ya Bapak Mawardi Ali, Bupati Aceh Besar, dan beliau juga sudah menyampaikan komentar-komentarnya begitu Bung ya, di mana waduk ini 20%-nya ini mengairi areal persawahan atau sekitar 500 hektar begitu. Nah, komentar Anda seperti apa nih Pak? Ya, yang pertama bacaan kita ini sejak program dibangunnya waduk keliling ini kan sebetulnya tidak tidak sesuai dengan perjalanan ruang sebetulnya, karena berada dalam ketinggian cukup jauh sebenarnya dari pertanian. Kalau kemudian dikatakan itu adalah berkontribusi air kepada petani, justru kami lagi bingung ini petani yang mana kira-kira begitu, karena paham, orang juga paham bahwa waduk ini, waduk keliling ini hanya berfungsi sebagai tempat rekreasi. Sepengetahuan kami begitu ya, tempat rekreasi para pejabat atau orang-orang kaya yang ada di Banda Aceh ini sebenarnya untuk melepaskan bibit ikan ke sana. Jadi kami belum tidak mengetahui secara pasti sebetulnya fungsi waduk keliling dari awal hingga hari ini, karena tidak pernah terbuka kepada publik BED-nya atau desain pembangunannya sebenarnya dari yang dikatakan sejak 2006 dibangun gitu. Mm-hmm. Baik, nah Bung Nasir Nurdin, mungkin ada yang ingin tanyakan. Ya, sekarang kekhawatiran yang terjadi di ya ini kekhawatiran kita saja sebenarnya yang melihat debit air berkurang ya kan. Sementara manfaatnya bagi masyarakat pun enggak pernah, rasanya enggak terlalu peduli ya dengan potensi sumber air yang ada di waduk keliling, karena itu manfaatnya untuk mereka kecil sekali kalau kita mengacu kepada penjelasan Bupati tadi. Dari 4.000-an hektar yang sawah yang ada di sekitar waduk yang terairi, yang bisa terairi dengan sumber air waduk keliling itu sekitar ya 10-20%, itu pun 20% sudah terlampau tinggi ya. Karena ya seperti Bung M. Nur katakan bahwa memang ada kesalahan desain dari awal, sehingga Pak Bupati tadi juga mengatakan bahwa ada sawah yang lebih tinggi dari permukaan waduk. Ini kan betul ini kan ya. Aneh sekali ya. Kan? Jadi betul. Perencanaan apa yang digunakan, logika apa yang digunakan oleh desainer 2006, sebelum 2006 dulu untuk membangun waduk ini ya. Menurut Anda ini untuk kedepannya waduk ini lebih fungsionalnya kemana ini? Ya, saya lihatnya waduk ini lebih difungsikan untuk wisata. Jadi saya bantah dikatakan untuk distribusi air pada pertanian. Pengairan ya. Saya bantah itu karena memang yang saya pernah kunjungi ke sana dan di sana memang tempat rekreasi saya lihat, dan di kalau saya tidak salah menerjemahkan waduk keliling itu sebagai waduk untuk wisata. Rekreasi, karena di mana dari Banda Aceh itu banyak juga yang mengelilingi waduk, pergi ke waduk ini untuk melihat keindahan alam sekitar dan keindahan waduknya. Di samping kegiatan wisata, memang ada juga kegiatan pelepasan bibit ikan, terutama pejabat-pejabat publik yang dikenal cukup hobi pada ikan. Karena hobi pejabat kita macam-macam. Ada yang hobi berburu rusa, begitu. Lapangan golok. Ada yang melepaskan ikan, begitu. Saya kira ini lebih kepada wisata. Yang pertama, dia bukan untuk pengendalian banjir. Kalau dikatakan ada isu kemudian pengendalian banjir, itu salah. Kalau kemudian dikatakan untuk mencukupkan air pada sektor petani, saya kira ini masih lemah. Argumentasinya tidak kuat. Ketika dibangun saluran terbaru yang 2006, saya kira itu tambahan saluran yang akan berkontribusi pada sektor petani, itu akan kering waktu itu. Nggak mungkin kemudian petani mengantukkan air dari sana. Itu salah. Kalau kemudian dikatakan ini terjadi diakibatkan oleh galiansi, justru saya pertanyakan, bukannya galiansi itu ada di aliran sungai yang lain yang namanya Gunung Jeru gitu ya. Tapi kalau saya dikatakan Gunung Jeru itu aktivitas galiansi tinggi, saya percaya itu. Dan saya percaya itu, dan saya sudah melihatnya bagaimana kemudian kerusakan Gunung Jeru diakibatkan oleh pengambilan berbatuan dan struktur tanah yang cukup tinggi, yang melibatkan katanya oknum-oknum yang cukup kuat dan punya senjata, itu benar. Tapi kalau di Waduk Keliling, saya juga bingung ini komentar apa yang sedang diberikan jadi, tadi Sultan Anajem Besar. Kalaupun lah fakta memang terjadi eksploitasi ataupun pengerukan ataupun penambangan liar di aliran Krung Jeru atau Krung Aceh, tapi ini tidak berimbas begitu. Maksudnya begini, nggak ada hubungan lah dengan Waduk Keliling ya. Sebenarnya kalau galiansi 5 kilo dari Waduk Keliling, secara struktur tanah itu kan bukan tanah berair sebenarnya, itu kan perbukitan yang isinya perbatuan dan segala macam. Artinya bukan sebagai, dalam ETRW Aceh Besar, saya kira itu bukan wilayah air itu. Bukan sebagai pusat produksi air, penyimpanan air, tidak. Yang di mana itu? Yang di Waduk Keliling maksudnya? Di sekitar Waduk Keliling, ada kemudian dikatakan itu sebagai dampak penting dari galiansi kemudian menurun debit air. Saya kira agak berbeda konteksnya. Karena yang namanya waduk itu adalah Waduk Keliling itu yang pertama itu dibuat, bukan bukan alami bentukannya. Menunjukkan bahwa dia bukan seperti rawa. Kalau rawa dia terbentuk secara alami, air diisi secara alami kiri dan kanan biasanya ya. Dia terbentuk secara alami lah. Tapi kalau waduk kemudian ciptaan manusia, artinya air itu pasti diisi. Yang pertama isinya itu musim hujan, yang kedua mata air yang kecil sekali karena air itu bukan dibagi ke yang lain. Sehingga dia kalau misalkan airnya di atas 12 kubik, maka 12 kubik itu naik turunnya dari situ dia putarannya. Enggak akan bertambah, enggak akan berkurang kecuali musim hujan. Jadi logika pembangunan ini agak tidak nyambung begitu ya. Yang satu bilang untuk petani, saya kira belum nyambung karena waduk ini betul-betul saya lihat sebagai wisata. Coba lihat dari pertama masuk. Itu menunjukkan arah masuk, menunjukkan itu sebagai wisata. Celakanya tidak berani disebutkan waduk itu fungsi apa. Ya karena dari awal mungkin settingannya untuk rekreasi. Untuk bukan dari awal memang udah salah set ya. Udah. Betul. Katanya digunakan untuk irigasi ya, untuk pengairan. Ternyata perjalanannya sudah menyimpang ya. Betul. Jadi ini pembangunan-pembangunan yang harus dikritisi ya. Saya berulang kali mengatakan ke Dinas Pangiran, ke Balai Sungai Sumatera 1 untuk kemudian menciptakan pembangunan yang teroperasional dengan baik. Jangan kemudian membuat pembangunan itu karena anggaran tersedia, karena perencanaan sudah dibuat tapi tidak matang. Banyak waduk kemudian tidak berair. Kenapa tidak berair? Ketika kita konfirmasi ke teman-teman ini, mereka mengatakan waduk ini dibuat untuk mengendalikan banjir. Satu mengatakan untuk menyimpan air ketika sedang musim kemarau dan segala macam. Yang satu bilang sedang menyiapkan untuk wilayah energi begitu. Artinya dia pembangunan ini betul-betul harus terbuka kepada publik. Sebenarnya apa yang dimaui dari sebuah infrastruktur yang dibangun memakan ruang begitu saja, yang kemudian tidak terfungsional dengan baik, bahkan tidak bertanggung jawab terhadap pembangunan yang sudah dibuat. Saya kira ini harus dikritisi di era sekarang begitu. Nah kalau demikian ya, untuk depannya kita tetapkan saja fungsi waduk ini lebih ke pusat rekreasi atau wisata. Betul. Ya saya lebih sepakat ini ditetapkan sebagai wisata, yang artinya waduk itu butuh perawatan, butuh kepastian hukum, butuh yang namanya pendelegasian kewenangan. Kalau provinsi yang bangun, pendelegasian kewenangan kepada kabupaten untuk kabupaten kelola. Artinya kalau itu dibangun dari dana provinsi, maka kabupaten harus mengajukan itu sebagai wilayah yang dikelola sebagai wisata. Saya kira ini lebih pada perbaikan pengelolaannya dulu. Nah, kalau serah terima pengelolaannya sudah selesai, tinggal kemudian benar tidak galiansi. Lalu berapa radius dia? 10 kilo kah tidak boleh galiansi atau 15 kilo? Ini disepakati dalam SOP nantinya. Jangan kemudian sikit-sikit disarankan orang galiansi. Galiansi ke utara, air di wilayah timur, hubungannya di mana begitu? Ini kan ada ya, logika ini, pikir pejabatnya harus diperbaiki saya kira. Ini mencari-cari kambing hitam kesalahan, karena yang kecil yang paling mudah disalahkan. Saya kira ini salah gitu ya. Dan, nah tapi yang paling penting memang poinnya itu tadi, bahwa harus kemudian disepakati pengelolanya dulu. Apakah dia untuk sumber energi, apakah wisata. Dan sebenarnya masyarakat di sekitar itu sudah tahu persis bahwa waduh itu tidak memberikan manfaat yang besar kepada mereka ya. Sudah betul. Tahu, mereka sudah tahu itu. Betul. Tapi mereka, karena ada pola desain begini bang. Pola desain itu, ada pola desain karena hobi. Di mana nih kita lepas-lepasin ikan? Kalau ke laut nanti terbuang begitu saja. Kalau bertambak, tambak masyarakat punya, nanti gak mau dibagi hasil. Waduh lah, misalkan ya. Jadi argumentasi pembangunan itu karena hobi, itu satu. Itu pendekatan politik, pelampiasan syahwat hobi ya. Ah, lebih tepat begitu sebenarnya. Nah, makanya ke depan enggak boleh lagi seperti ini cara bangun. Konsep-konsep yang datang dari kepentingan orang per orang. Betul, betul. Karena begini, kenapa itu bisa dibangun? Yang pertama, dia bagus dalam akses penganggaran. Yang kedua, dia punya akses bagus dengan teman-teman politikal. Yang keempat, dia punya akses cukup bagus dengan kontraktor. Yang kelima, dia punya akses lahan cukup luas begitu. Maka terbentuk, terpikirkanlah bahwa sesuatu yang tidak dibutuhkan oleh petani dikerjakan oleh mereka. Nah, pada akhirnya petani juga disalahkan kalian sih begitu. Dan yang dijual petani sebenarnya pada tahap-tahap awal itu untuk kepentingan petani katanya. Betul. Argumentasi pembangunan itu kan selalu mengedepankan rakyat, kesejahteraan rakyat, kebaikan ekonomi rakyat. Pasti begitu. Makanya kemudian banyak pembangunan modus saja atas nama rakyat banyak. Sebenarnya tidak. Oleh karenanya di masa Pak Irwandi ini bersama Bupati Aceh Besar itu berkomitmen perencanaan pembangunan apapun dilakukan betul-betul harus menyesuaikan dengan keinginan ekonomi rakyat. Jika tidak, maka ekonomi terpisahlah dengan rencana pembangunan daerah. Daerah ke kiri, rakyat ke kanan. Selama itu pula Aceh itu akan selalu rugi sebenarnya. Jadi kesimpulannya, kalau memang waduk ini agar tidak sia-sia yang sudah dibangun, ya manfaatkanlah sesuai dengan sesuai dengan potensinya, sesuai dengan apanya. Betul. Jangan dipaksakan, jangan dipaksakan untuk hal-hal yang tidak mungkin ya. Betul Pak. Kalau kemudian ditetapkan wisata, maka profesional saja. Ini wisata ya. Jadi kepada publik diumumkan waduk keliling dibuka untuk wisata. Sama seperti Taman Rusa kalau begitu. Betul, betul. Masuk bayar sehingga dia punya dana untuk perawatan waduk itu. Kalau air kurang tinggal diisi. Kan kira-kira begitu. Dia punya dana untuk mengelola dengan profesional. Betul. Jangan setengah-setengah begitulah. Yang dana yang sudah dibuang begitu besar hanya kemudian korbannya rakyat gitu ya. Rakyat disalahkan atas ketidakpastian pembangunan itu. Baik. Nah mungkin sebagai closing statement Pak M. Nur, sedikit lagi apa yang ingin Anda sampaikan, silakan. Ya, yang pertama saya meminta kepada Bupati Aceh Besar untuk segera mengajukan pengelolaan waduk ini. Apakah dia bentuk wisata atau dia sebagai pengendalian banjir, itu harus konsisten dengan rencana hari ini, karena rencana lama mungkin bisa ditinggalkan ketika dibiarkan terlantar begitu saja. Yang kedua, sebetulnya masyarakat harus paham ketika ini diterapkan oleh sebagai wilayah wisata kemudian hari, maka harus sama menjaga sebagai aset daerah. Karena bagaimanapun dengan ada wisata, masyarakat saya kira akan lebih baik ekonominya di sekitar waduk. Maka multifungsi pembangunan itu harus diterjemahkan kembali oleh pemerintah. Tidak boleh kemudian ada terjadi pelepasan menerjemahkan bahwa rakyat selalu salah. Itu nggak boleh sebenarnya. Itu sudah mulai ditinggalkan. Tapi harus objektif dalam melihat persoalan pembangunan ini sebenarnya fungsinya apa. Jadi diminta kembali kepada pemerintah untuk segera menindaklanjuti. Jika tidak, waduk ini akan seperti bak sampah yang tidak akan berfungsi sama sekali. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak M. Nur. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah tadi itu dia Bung, yang pertama ini harus mengajukan pengelolaan waduk. Andai kata nanti pengelolaannya untuk objek wisata, ini juga sangat bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Masyarakat bisa berjualan begitu Bung ya. Ini juga bisa meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di sekitar waduk keliling tersebut. Nah Bung, mengingat waktu kita sebagai closing statement, poin-poin penting apa yang anda sampaikan? Kita berharap pemerintah punya sikap ya, punya sikap, dan jangan perlu khawatir bahwa kalaupun dari awal sudah salah, jadi jangan sungkan mengakui kesalahan itu. Harus ada. Berarti kalau didesain pertama untuk kepentingan pengairan, ternyata dalam perjalanannya tidak cocok untuk itu, ya perlu ubah fungsi. Ubah fungsi misalnya menjadi pusat wisata, wisata air ya, kita kelola secara lebih baik, secara profesional dan secara fokus kita kroyok itu untuk mengelola itu menjadi pusat wisata yang bagus, dan saya pikir cukup potensial untuk menjadi wisata air di sana. Jadi itu, jadi jangan dipaksakan sesuatu yang akhir ataupun tidak mengekspos ke publik bahwa ini terjadi kesalahan misalnya untuk mengalih fungsikan. Kenapa tidak? Harus berani kita mengalihkan fungsi agar ada kewenangan dalam pengelolaannya, siapa yang bertanggung jawab, siapa siapa mengerjakan apa nanti di lapangan, dan itu penting agar dana yang sudah cukup banyak diinvestasikan ke situ untuk membangun tersebut tidak sia-sia. Saya pikir itu. Baik, terima kasih Bung Nasirudin. Semoga juga ke depan ini kita nanti akan mengetahui begitu ya fungsinya untuk apa, kemudian juga siapa yang bertanggung jawab untuk mengelola waduk ya, ini nantinya. Baik. Nah, sekali lagi terima kasih Bung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan Syederon, kami ucapkan juga terima kasih tadi kepada Bapak Mawardi Ali, Bupati Aceh Besar yang sudah bergabung. Dan terima kasih juga kepada Ketua Walhi Aceh Bapak M. Nur yang sudah bergabung. Dan untuk Anda jangan kemana-mana karena kita akan kembali ke Serambi Expose.